بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه أما بعد ini adalah majlis yang kesembilan dari majalis Syahri Ramadan dan kita masih pada pembahasan adab as-siyam dan masih pada pembahasan adab-adab yang mustahabbah. Di antara adab-adab puasa yang sangat dianjurkan selama Ramadan dan ini merupakan contoh pengamalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pengamalan salafun salih ialah tilawatul Quran, membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Perlu diketahui bahwasanya tilawatu kitabillah, tilawah Kitabullah Al-Quranul Karim, dibagi dua oleh para ulama. Yang pertama ialah tilawatun hukmiyah, tilawah hukum, secara hukum. Maksudnya ialah wahiyya tasdiqu akhbarihi wa tanfidhu ahkamihi bifi'li awamirihi wajtinabi nawahihi, yaitu dengan cara membenarkan berita-berita Al-Quran dan melaksanakan, mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan. Ini adalah al-ghayatul kubra min inzal Quran, tujuan terbesar diturunkannya Al-Quran. Dan ini tilawah yang sesungguhnya. Di situ ada unsur tadabbur ayat, ada unsur at-ta'aqqul lima'aniha, mencerna, memahami makna-maknanya, memahami ahkam wa hikam, hukum-hukum dan hikmah yang terkandung dalamnya, lalu mempraktekannya. Ini adalah kebiasaan salafun salih. Mereka ini yata'allamuna al-Qur'ana wa yusaddiquna bihi wa yutabbiquna ahkamahu tatbiqan ijabiyan an aqidatin rasikhah. Para salafun salih ini mempelajari Al-Qur'an, mereka membenarkan Al-Quran dan mempraktekkan hukum-hukum Al-Quran dengan praktek yang positif, didasari akidah yang kokoh. Diriwayatkan oleh At-Tabari dalam tafsirnya, dari Abu Abdurrahman As-Sulami rahimahullah, beliau mengatakan hadatsana alladzina kanu yuqri'una al-Qur'an Utsman bin Affan wa Abdullah bin Mas'ud wa ghairuhuma annahum kanu idza ta'allamu min an-nabi sallallahu alaihi wasallam 10 ayatin lam yatajawazuha hatta yata'allamuha wa ma fiha min al-'ilmi wal 'amal. Qalu fata'allamna al-Qur'ana wal-ilma wal-amala jami'an. Kata beliau, telah menyampaikan kepada kami orang-orang yang dahulu membacakan Quran kepada kami, yaitu Uthman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud dan selain mereka, bahwasanya mereka apabila mempelajari dari Nabi kita Muhammad SAW 10 ayat, mereka tidak melampauinya hingga mereka mempelajarinya dan isi kandungannya berupa ilmu dan amal. Mereka mengatakan, maka kami pun mempelajari Al-Quran, ilmu dan amalnya sekaligus. tilawah ini, namanya tilawah hukmiyah inilah, alaihi madarus sa'adati wasyakawah, sumber bahagia seseorang atau sumber sengsara seseorang. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa." Maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. "Wa man a'rada 'an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka." Namun barang siapa yang berpaling dari zikir kepada aku, di antara maknanya berpaling dari Al-Qur'anul Karim, maka sesungguhnya dia akan mendapatkan ma'isyatan dhanka, kehidupan yang sempit. "Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma," dan kelak akan kami bangkitkan dia di hari kiamat dalam keadaan buta. Al-Ayat yang disebutkan dalam surah Thaha 123 sampai 127 itu menjelaskan dua keadaan. Ada yang la yabil wa la yashqa, tidak sesat, tidak sengsara. Mereka inilah yang betul-betul mengikuti petunjuk Allah yang terlafaz dalam Al-Qur'anul Karim. Ada yang yabil wa yashqa, ada yang sengsara, ada yang sesat, yaitu yang a'rada an dzikri, kata Allah, yang berpaling dari zikir kepada aku, kata Allah. Maka tilawah hukmiyah ini yang paling utama, sumber bahagia dan sumber sengsara. Ini harus kita upayakan sepanjang hidup kita. Thalabul ilmi syar'i. Ada lagi tilawah yang kedua, tilawah lafziyah, tilawah secara lafaz. Inilah yang namanya qiraatul Qur'an, dengan membaca Al-Qur'anul Karim. Membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ini merupakan anjuran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan contoh salafun salih. Contoh salafun salih disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama Ramadan beliau biasa tadarus Quran dengan Malaikat Jibril khatam satu kali. Ketika di tahun beliau wafat, dua kali. Itu Nabi kita Muhammad SAW. Kalau bicara dari kalangan salafun salih, luar biasa. Mereka ketika Ramadan betul-betul membaca Al-Quran dengan begitu semangat. Dengan begitu semangat. Disebutkan dalam kitab Majalis Syahr Ramadhan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu tabaraka wa taala di halaman 64 sampai 65, beliau mengatakan, "Wa kana salafus salih radhiyallahu anhum yukthiruna min tilawatil Qur'an fi Ramadhan fi istidu ghairiha." Dulu salafuna salih radhiyallahu anhum memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan suci Ramadhan, baik dalam salatnya atau yang selainnya. Diriwayatkan dari Az-Zuhri rahimahullah, "Kana idza dakhala Ramadan yaqul innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amu ta'ah." Diriwayatkan dari Az-Zuhri, apabila masuk bulan Ramadan, beliau mengatakan yang namanya Ramadan hanyalah membaca Al-Qur'an dan memberi makan orang lain. Menggambarkan inilah dua amal yang paling dianjurkan selama Ramadan. Membaca Al-Quran dan memberi makan orang lain. Infak dan sedekah. Disebutkan, "Wa kana Qatadah rahimahullah yakhtimul Qur'ana fi kulli sab'i layalin da'iman. Wa fi Ramadan fi kulli thalath. Wa fi al-ashr akhiri minhu fi kulli laylah." Dulu Qatadah rahimahullah, Qatadah bin Di'amah As-Sadusi, salah seorang ulama tabi'in, dahulu mengkhatamkan Al-Quran setiap 7 malam. Setiap hari. Terus demikian. Tapi ketika Ramadan, belum mengkhatamkan dalam 3 malam. Dan di 10 hari yang terakhir, belum mengkhatamkan dalam 1 malam. Dan masih banyak lagi asar yang lain dari kaum salaf. Contoh mereka dalam 4 ini. Sehingga sangat dianjurkan sekali, itu merupakan adab adab Ramadan dan merupakan ciri khas Ramadan sebagai syahrul Quran. Seorang muslim mengisi waktu-waktu hari-hari Ramadannya dengan memperbanyak tilawatul Quran, membaca Al-Quranul Karim, membacanya akan lebih afdal ketika disertai dengan tilawah hukmiyahnya. Terlalu banyak riwayat yang menjelaskan kepada kita tentang keutamaan-keutamaan membaca Al-Quran. Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mahiru bil Qur'ani ma'a safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'da'u fihi wa huwa 'alaihi syaqqun lahu ajrani." Orang yang mahir membaca Al-Qur'an, dia akan bersama dengan malaikat safarah kiramil bararah. Dan orang yang membaca Al-Quran dan dia terbata-bata dalam membaca Al-Quran dan begitu berat dalam membaca Al-Quran, dapat dua pahala. Dua pahala, yang pertama alat tilawah, pahala atas tilawatul Qur'annya. Yang kedua ala masyakatiha, pahala begitu berat dia membaca Al-Quran. Tapi dia terus berusaha untuk membaca. Dapat dua pahala. Yang mahir bersama dengan malaikat as-safara al-kiramil barara. Disebutkan dalam Sahih Muslim dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih." Baca Al-Qur'an, sebab Al-Quran nanti akan datang di hari kiamat memberi syafaat bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Luar biasa. Juga disebutkan dalam Sahih Muslim dari Uqbah ibn Amir radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afala yaghdu ahadukum ilal masjid fayata'allama aw fayaqra ayataini min kitabillah khairun lahu min naqatain wa thalathun khairun lahu min thalathin wa arba'un khairun lahu min arba'in wa min a'dadihinna min al-ibil." Kenapa salah seorang di antara kamu tidak pergi ke masjid lalu mempelajari atau membaca Al-Quran, membaca dua ayat dari kitabullah, itu lebih baik bagi dia daripada dua ekor unta. Tiga ayat lebih baik dari tiga ekor onta. Empat ayat lebih baik daripada empat ekor onta. Dan sejumlah itu dari onta-onta yang ada. Semakin banyak dia membaca Al-Quran, maka semakin banyak onta-onta yang didapatkan, maka lebih baik daripada. Maknanya sangat jelas, membaca Al-Quran itu jauh lebih baik, jauh lebih afdal daripada dunia dan seisinya. Dua ayat yang kamu baca itu lebih baik dari dua ekor onta. Bayangkan, satu ekor onta mahal harganya, mungkin 25-30 juta. Dua ekor 60 juta. Dua ayat yang kamu baca itu lebih baik daripada 60 juta. Beliau membaca satu surat, berapa ayat yang kamu baca itu? Satu juz. Itu bukan ratusan yang kamu baca, mungkin ribuan ayat yang kamu baca. Itu lebih baik dari ribuan onta yang kamu harapkan selama ini. Itu luar biasa. Disebutkan dalam hadis yang lain dalam Sunan Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis hasan sahih gharib dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Kata Rasulullah, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan dengan itu. Satu kebaikan diganjar 10 kali lipatnya. Aku tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Membaca alif lam mim sama dengan membaca 3 huruf. Satu huruf 10 kali lipat. 3 huruf 30. Membaca alif lam mim 30 kebaikan kamu dapatkan kamu orang. Apalagi membaca satu ayat, satu muka, satu halaman, satu surat, satu juz, dua juz hafam Quran, ribuan jutaan huruf itu. dikali lipatkan 10 kali lipatnya. Tak terhingga pahalanya, luar biasa. Sesuatu yang tidak mungkin diraih dari bacaan yang lain. Al-Quran, Al-Quranul Karim, Kalamullah, Kitabullah. Membacanya besar pahalanya. Tidak mungkin dibandingkan dengan membaca koran atau membaca yang lain. Tidak mungkin dibandingkan dengan membaca berita, berita akhbar atau yang lain. Hanya membaca Al-Quran yang mendapatkan pahala besar yang seperti ini. Sehingga jangan dilewatkan kesempatan ini. Isi Ramadan dengan Quran. Sesuai dengan namanya Syahrul Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka harus diisi dengan Al-Quranul Karim. Ada dua. Ada tilawah hukmiyah. Ini yang paling afdal, paling utama. Dengan talabul ilmi syar'i kita memahami maknanya. Ada tilawah lafziyah. Itu sangat dianjurkan. Memperbanyak membaca Al-Quran. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Diberi taufik, diberi hidayah, diberi kemudahan. Untuk senantiasa membaca Al-Quranul Karim. Lesan kita basah dengan kalamullah. Itu merupakan kebiasaan Nabi kita Muhammad SAW selama Ramadan. Secara khusus dan kebiasaan kaum salaf secara umum. Dan kita sebagai seorang muslim harus menapaki jejak langkah mereka. Itulah jalan keselamatan dan kebahagiaan yang sesungguhnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.